sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tikar putih, kini harus berpindah, terwujud dalam perut bumi. Terima kasih Ino Kenje Yopalapa Ramayana Basoko Surabaya. Kalau selama ini diri berhiasa emas intan bermata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam dan bersorak teman. Terima kasih Iroke Community.